Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di akan terbentang jalan andai.